Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Awal kesyirikan terjadi di Mekah dilakukan oleh seorang yang bernama Amr bin Luhail Khuzai. Adalah orang yang sangat dermawan, luar biasa kedermawanannya, dan telah disebutkan kisahnya oleh para ulama, di antaranya seperti Al-Azruqi dalam Akhbar Makkah, demikian juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Di antara kedermawanannya, dikenal dia adalah orang yang pertama kali memberi makanan kepada jamaah haji dengan gratisan. Memberikan minuman kepada jamaah haji dengan gratisan. Bahkan disebutkan, kata Ibnu Katsir, Rubbama dhabaha ayyamal hajij asyrata alaf badanah. Bisa jadi Amr bin Luhai ini, kalau musim hajian, dia menyembelih 10 ribu ekor onta untuk jamaah haji. Dan di antara kebaikan juga, dia membagi pakaian kepada jamaah haji. Maka dia adalah orang yang sangat terpandang, dihormati oleh orang-orang Arab tatkala itu. Seluruh perkataannya didengar. Maka wajar jika kemudian ketenaran dia, kebaikan dia tersebar seantero jazirah Arab. Dialah Amr bin Luhail Al-Khuzai. Namun dialah yang pertama kali membuat bencana di negeri Arab. Di Mekah dahulu telah terjadi kemaksiatan, telah terjadi kezaliman, telah terjadi perzinahan, namun belum terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi dilakukan oleh Amr bin Luhail Al-Khuzai. Disebutkan dia pergi bersafar menuju ke negeri Syam, dan di sana sudah terjadi kesyirikan di negeri Syam. Ternyata dia mendapati para penduduk negeri Syam, mereka menyembah berhala-berhala. Maka dia bertanya, apa yang kalian sembah ini? Mereka mengatakan, ini patung-patung, ya, kami dengan wasilah patung-patung ini, kalau kami minta hujan, maka Tuhan kami menurunkan hujan. Maka dia minta untuk diberikan hadiah, maka dia pun bawa ke pulang ke Mekah, mulailah dia mengajak orang-orang untuk mencoba ibadah ini. Akhirnya karena perkataan dia adalah didengar oleh semua orang, maka orang pun ikut-ikutan. Akhirnya jadilah adat kebiasaan, adat istiadat, ya, untuk menyembah patung. Dan sebelum dia membawa penyembahan terhadap patung, pertama kali kesyirikan yang dia lakukan adalah khurafat. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi SAW, وَلَقَدْ رَوَأَيْتُ جَهَنَّمَا يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَوَأَيْتُمُونِ تَأَخَرْتُ. Nabi suatu saat salat, kemudian dia mundur. Para sahabat heran, kenapa Nabi mundur? Kata Nabi, aku diperlihatkan oleh Allah neraka Jahannam yang apinya menghantam satu dengan yang lainnya. وَرَوَأَيْتُ فِيهَا Amr bin Luhai وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبِ. Aku melihat dalam neraka Jahannam ada Amr bin Luhai, dan dialah orang yang telah mengkeramatkan onta. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, Ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya dalam neraka Jahannam. Kenapa? Kata Nabi SAW, wa kana awwala man sayyaba sawa'ib. Dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, wa ra'aitu fiha Amr bin Luhai yajurru qasbahu. Aku melihat Amr bin Luhai menggeretkan ususnya. Wa ashbaha man ra'aitu bihi Ma'bad bin Aksum, dan wajahnya sangat mirip dengan Ma'bad bin Aksum. Ada seorang sahabat namanya siapa? Ma'bad bin Aksum. Wajahnya sangat mirip dengan siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Maka Ma'bad sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, yukhsha 'ala man syabahahu, ya Rasulullah, apakah dikhawatirkan orang yang mirip dengan dia? Fa innahu walid, dia adalah nenek moyangku. Jadi dia juga dari keturunan siapa? Khuza'ah. Kata Nabi SAW, la, anta mu'min wa huwa kafir. Engkau beriman sementara dia orang kafir. Wa huwa awwalu man jama'a al-Arab 'ala al-asnam, dan dialah orang yang pertama kali mengumpulkan orang-orang Arab untuk menyembah berhala. Kita cukupkan di sini saja, insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.